apa di sini? Hanya gelisah yang kulewati. Tak ada lagu dapat menghibur, malah cerita indah tampak jadi duka. Terima kasih. dengar semua. Maafkanlah aku.